Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله kita lanjutkan ini sekarang sudah tanggal 1 Zulhijjah tanggal 1 Syakban kita hari ini sudah tanggal 1 Syakban atau tanggal 3 tanggal 1 Syakban atau tanggal 3 Maret 2021. Ayo, ini efek samping Mas tadi seret. Ya. Nah, kita lanjutkan kajian dari Syarah Aqidah Al-Bistiyah Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimullah pertemuan yang 43 masih halaman 93. Tadi kita membahas tentang latar belakang orang itu salah dalam pemahaman terhadap apa itu manhaj salaf. Dan manhaj salaf itu bukan tafwid. Tapi adalah manhaj salaf itu adalah menetapkan apa yang menjadi sifat. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla semuanya ditetapkan. Namun kaifiatnya itu ada tafwid. Sudah kelar. Nah, sekarang juga takdibul lil Quran. Apa yang mereka lakukan? Ya, orang-orang al-bid'ah dan ilhad dan komunis itu mereka takdimun lil Quran. Bahkan belakangan ada yang mengatakan apa? ada orang mengatakan kalau bahasa Arabnya Abu Sayyid. Naudzubillah min dalik. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jal menjauhkan kaum muslimin dari fitnahnya dia. Itu dia mengatakan bahasanya Al-Quran itu kan dibukukan setelah Nabi SAW itu meninggal. Maka bisa jadi ketika pada zaman sahabat ada tambahan dan pengurangan. Naudzubillah min dalik. Ini syubhat. Syubhatnya kenapa Mas? Ini orang kayak apa dia? Ya, ini orang iman dia enggak punya agama memang, ya. Atau memang dari yang paling ringan dia tidak mengetahui akhir kehidupan dia akan lebih sengsara lagi. Bisa jadi dia matinya kelak akan mati su'ul khatimah. Nauzubillah minzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Nah. Karena agamanya sudah enggak jelas dengan mengatakan seperti itu. Agama sudah jadi enggak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah takdibun lil Quran, mendustakan Quran. Ya. Nah, li'anna Allah yaqul, kalau Allah Azza Jalla berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Di surat An-Nahl. Ya. Suratnya Pak Nawawi nih. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 89, Ya. Wa nazzalna 'alaika, dan kami telah turunkan kepadamu al-kitaba. Al-kitab maksudnya Al-Qur'an di sini. Tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, ya, terhadap segala sesuatu. Ya. Di sini tibyanan likulli syai'in. Di surah An-Nahl ayat 89. Nah, di sini jelaskan wa ayyu bayanin fi kalimatin la yudra ma ma'naha. Wa ayyu bayanin fi kalimatin la yudra ma ma'naha. Berapa banyak dari penjelasan, ya, terhadap beberapa kata yang tidak diketahui maknanya. Maksudnya di sini, ya, tentang penjelasan yang mana dalam, ya, perkataan-perkataan yang tidak bisa diketahui maknanya. Ya, wahya aksa, wahya min aksari ma yaruddu fil Quran. Wahya min aksari, ya, ma yaridu fil Quran. Ya, ma yaridu, ma yaridu fil Quran. Ini adalah yang paling banyak yang ada pada Al-Quran. Ini penjelasan tentang suatu, ya, suatu makna. Suatu kata ada maknanya mestinya. Makanya wa ayyu bayanin fil fi kalimatin la yudra ma ma'naha. Berapa banyak dari penjelasan terhadap suatu atau beberapa kata yang tidak diketahui apa itu maknanya. Wahya min aktsari ma yaridu fil Qur'an, dan ini yang paling banyak apa yang terdapat di Al-Qur'an. Wa aktsaru ma warada fil Qur'ani asmaullahi wa sifatuhu, dan yang paling banyak wa ma warada fil Qur'an, dan apa yang paling banyak di dalam Qur'an, ya. Ya, min aktsari ma yaridu fil Qur'an. Wa aktsaru ma warada fil Qur'an, dan apa yang paling banyak dalam Al-Qur'an adalah apa? Asmaullahi wa sifatihi. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Paling banyak itu adalah berkaitan dengan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Idza kunna la nadri ma ma'naha hal yakunul Qur'anu tibyanan likulli syai'in aynal bayan. Ini ada tanya dengan penuh retorika, yaitu, ya, apabila kita itu tidak mengetahui apa maknanya. Makna dari apa, Mas? Makna dari yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Hal yakunul Quran tibyana likulli syai'in. Ya, apakah Al-Quran itu bisa menjadi tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in, dari segala sesuatu? Ainal bayan. Lalu di mana penjelasnya itu, di mana? Sebelah mana nih? Paham gak? Ya. Paham sampai sini, Mas? Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui apa yang menjadi makna dari berbagai macam apa yang dari Al-Quran, termasuk nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, sedangkan Al-Quran itu dikatakan sebagai apa? Tibyanan likulli syai, sebagai bentuk penjelasan terhadap segala sesuatu, ainal bayan, maka di mana penjelasannya itu, di mana? Nah, sekarang dijelaskan, inna ha'ula yaqulun, mereka mengatakan, inna rasula sallallahu alaihi wasallam la yadri an ma'anil qur'ani fima yata'allaqu bil asma'i was sifati, wa idza kana ar-rasulu alaihi salatu wassalam la yadri fa ghairuhu min babil aula. Tuh. Ini subhatnya mereka. Subhatnya yang mereka lakukan. Subhatnya gimana, Mas? Subhatnya di sini, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yadri an ma'anil Quran, beliau tidak mengetahui tentang maknanya Al-Quran. Bima yata'allaku, dengan apa-apa yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wa idha kana ar-rasul, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu tidak mengetahui, ya, la yadri fa ghairuhu min babil aula, maka selain dari Rasulullah SAW itu jauh lebih ngenes lagi. Lebih apa Mas? Dahsyat lagi ketidaktahuannya maksudnya. Paham? Kalau Nabi SAW tidak tahu, apalagi orang lain. Paham maksudnya di sini Mas? Nah. Kemudian di sini wa ajabu min dalika yaqulun yatakallamu bil kalami fi sifatillahi wa la yadri ma ma'nahu. Yatakallamu bil kalami fi sifatillahi wa la yadri ma ma'nahu. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu yatakallamu bil kalami fi sifatillahi wa la yadri ma'nahu. Yaqulu rabbana. Ya. Kata-kata di sini rabbana. Ya, Rabbana Allahu alladhi fis sama' yaqulu. Ya. Rabbana Allahu alladhi fis sama'. Rabb kita adalah Allah yang ada di langit. Ini sayati al-hadis bitulihi fi bidayatil juz'i tsani insyaallah. Ini akan dibahas tentang hadis tersebut. Jadi di sini penjelasan. Ya. Jadi Rabbunallahu alladhi fis sama'i. Ini hadisnya dijelaskan, dikeluarkan Imam Abu Daud Nasa'i di Sunan Al-Kubra. Rabbana Allahu alladhi fis sama'i taqaddama ismuka amruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama' ighfir lana dhunubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'i fayabra. Dalam lafaznya fabari'a ya bro. Jadi ini di Sunan Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Dan ada yang menjelaskan ada tambahan. Tambahannya itu hadis di situ dhaif. Tapi ada lafaz yang sahihnya di situ. Ya. Jadi Rabbana Allahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama'i faj'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana ismuka hubana wa khatayana ini dhaif di situ. Tapi di sini alhamdulillahi rabbina. Ini ada yang sahih. Di sini dijelaskan ada penjelasan dari para ulama menjelaskan tentang hadis. An Anas bin Malik, anna rajulan qala ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi? Ya, Mas. Ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna rajulan qala. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi-Nya Allah, Kaifa yukhsharul kafiru ala wajhihi? Qala alaysa. Ya. Kaifa yukhsharul kafiru ala wajhihi? Qala alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumsiyahu ala wajhi yawmal qiyamati? Qala Qatadah, bala wa izzati rabbina. Ini dijelaskan ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana dikumpulkan orang kafir ya ala wajhihi, di wajahnya, artinya dikumpulkannya itu wajah ya. Ya. Jadi ini bagian dari keheranan dari para sahabat sampai saat itu, ketika bagaimana mengkiaskan dengan apa yang di dunia tidak berlaku. Ya. Dan saat itu Nabi SAW menjawab, bagaimana dikumpulkan orang-orang kafir itu dikumpulkan dengan ya, wajahnya. Qala, ya. Tidakkah zat yang amsyahu ala rijlihi, yang telah menjadikan dia itu bisa berjalan di atas dua kakinya di dunia, itu pasti mampu untuk menjalankannya ala wajhihi, dengan wajahnya pada hari kiamat? Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, Qatadah, ya, sahabat Qatadah mengatakan di sini, wa izzati rabbina, ya, wa izzati rabbina, demi kemuliaan, demi izzah, demi apa, izzahnya Rabb kita, Rabb kita, ya, izzah maksudnya di sini dari kata-kata apa, kemuliaan, ya, izzah, ada juga makna aziz, ay ghalaba, yang senantiasa mengalahkan, tidak terkalahkan. Itu maksud dari aziz. Nah, ayo Mas, kalahkan rasa ngantuknya Mas. Walaupun tadi ada tahu, ada tempe, ada santan, ada macam-macam, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Azza Wajalla, harus disyukuri. Tapi kalau misalnya antum sudah ngantuk, mungkin jurus naga terbang cocok. Ya. Mulailah berusaha. Nah, wa zadakum hirsan, semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah, kita lanjutkan Mas. Nah. Jadi Rabbunallahu alladhi fis sama, Rabb kita yang ada di langit. Wa idza su'ila an hadha, kalau ditanya tentang yang demikian, qala la adri, aku tidak tahu. Wa kadzalika fi qoulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kita itu turun di langit dunia. Rabb kita itu langit di turun di langit dunia. Dan ini dijelaskan sayyatil hadis bitulihi fi awal juz tsani. Yaitu di Sahih Bukhari nomor 7494 dan Muslim nomor 758. Nah, wa idza su'ila, kalau ditanya lagi, ma makna yanzilu rabbuna? Bagaimana turunnya Rabb kita? Bagaimana turunnya Rabb kita? Qala la adri, aku tidak tahu. Wa ala hadza faqis, atas yang demikian maka kiaskanlah. Ya. Paham sampai sini Mas? Nah. Wa hal hunaka, ya, ini tambahan lagi. Wa hal hunaka qadhun a'dhamu min hadzal qadhi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah. Jadi di sini wahal hunaka, ya. Wahal hunaka qadhun a'dhamu min hadzal qadhi bi rasuli sallallahu alaihi wasallam, bal hadza min akbaril qadhi. Ya. Bal hadza min akbaril qadhi. Rasulun min 'indillahi liyubayyana lin-nasi. rasulun min indillahi liyubayyina linnasi. Wahwa la yadri ma makna ayatis sifati wa hadithiha. Ya. Jadi, rasulun min indillahi liyubayyina linnasi. Wahwa la yadri ma makna ayatis sifati wa hadithiha. Wahwa yatakallamu bil kalami wa la yadri makna dhalika kullihi. Wala yadri makna dhalika kullihi. Nah. Dan di situ, wahal hunaka, apakah di situ? Qadhun. Ya. Qadhun. Pemburukan. Ya. Pencitraan yang buruk. Qadhun. Ya, pencitraan yang buruk. Min hadzal qadhi. Dari pencitraan yang buruk ini terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bir rasul sallallahu alaihi wasallam, bal hada min akbaril qadhi. Ini adalah sebesar-besarnya pemburukan citra. Qadh. Ya. Bilang, Mas. Lanjut, Mas. Kalau diham, Mas. Dan nama, Mas? Jangan pengen kopi, nama, Mas? Tombarik. Nah. Ada kalanya antum bisa improvisasi, Mas. Kopi itu bisa diminum, bisa dihirup, ya, dan bisa diginiin terus digini. Berperang, itu kan kalau orang itu, saya mungkin dulu Pak Tino pernah nyorengin sini kan, arang gitu kan. Ya, daripada arang, kopi aja Pak Tino. Ya. Ini sehat gitu. Jadi ini kalau misalnya antum dalam keadaan capek. Ya, capek ini otot-otot di sini capek. Ini bisa di seperti iniin. Ya, gini. Ini capek. Kemudian ini bisa giniin. Ini bisa diginiin. Ini juga bisa diginiin. Ya. Itu ketika ini. Nah, yang paling dahsyat ini seperti ini aja, Mas. Nah, ini jurus naga terbang. Ya. Habis ini bisa ini terbang. Allah mabar. Nah, lanjut, Mas. Pokoknya habis ini kalau ada yang ngantuk, setelah anak kasih jurus barusan, ya akan ada pertanyaan. Intabih, intabih, intabih. Jadi, wahuwa la yadri ma'na ayati sifati wa hadithiya. Jadi, kalau ini adalah pemburukan cerita, citra, bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui ya apapun dari mana apa yang diturunkan Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi rasulun min indillahi libayyinannas. Wa Rasulullah SAW itu adalah seorang utusan dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan kepada manusia. Wa huwa la yadri ma makna ayatis sifati wa hadisnya. Sedangkan dia tidak mengetahui tentang makna ayat ayat sifat dan hadis-hadisnya. Wahwa yatakallamu bil kalami. Sedangkan beliau, sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan kalam. Wala yadri ma'na dhalika kullih. Dan dia tidak mengetahui makna yang demikian seluruhnya. Gak mungkin, Mas. Ini tidak sehat cara pemikirannya adalah kurang sa'on. Ya. Kurang apa, Mas? Kurang sa'on. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW itu diutus sedangkan beliau tidak mengetahui apa yang dibawa. Sekarang, taruhlah, Mas. Mas Anggoro, kira-kira antum, ana yakin antum gak ngantuk, alhamdulillah. Tapi, ya, kacamata antum itu silau, Mas. Dari sini tuh kecelap gitu. Ya kan sinarnya sampai sana, sit, gitu. Habis itu dipendarkan, dibalikkan. Nah, ini kalau misalnya antum tahu enggak kira-kira bahan ya, bahan dari kacamata antum itu terbuat dari apa saja, Mas? Ya plastik, Ustaz. Iya, plastik. Yang dalam hal itu kan ada bahan yang lainnya selain plastik. Emang ember terus dijadiin kayak gitu kan enggak mungkin. Kan? Ember juga plastik juga. Kan enggak mungkin jadi kacamata antum. Ya. Kan mesti ada sesuatu di situ. Tidak setiap saat, ya. Gimana mungkin dia pakai kacamata sedangkan dia tidak tahu tentang ya, kacamatanya dia. Ya, seolah-olah mengatakan seperti itu gitu, Mas. Orang-orang yang membuat pencitraan buruk terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kan ummi, enggak ngerti baca tulis. Ya. Bagaimana dia akan bisa menjelaskan tentang makna dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza Wajalla. Nah, inilah subhat mereka, orang-orang yang filsafat, Mas. Orang-orang yang tidak mau belajar sama sekali. Mereka hanya mengetahui bahwa nek mocong ini selamat. Ya, padahal Mas Selamat aja enggak ngomong kayak gitu gitu. Ya kan, Mas Selamat? Ya kan? Nah. Itulah masalahnya. Jadi wahadani wajhani, ya. Ini dua sisi ini takdibun, ya, takdibul Qur'ani wa tajhili Rasul. Ini pendustaan terhadap Al-Qur'an dan juga apa? Pembodohan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dibodoh-bodohin. Kemudian Al-Quran didusta-dustain. Nah. Ini adalah strateginya orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Maka kaum muslimin itu gak senang kalau dia pintar. Wah, ini betul aliran. Itu aliranku. Aliranku sholat salam kelepat. Misalnya. Yang penting sih wajib-wajib kok. Ya. Tuhan yang sinau, wah opo, setahu. Nah, model-model seperti itu, ya, ya kita doakan semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ya, jenengan itu bisa jadi tidak lihat bagaimana Allah Azza Wajalla itu akan dapat memberikan hidayah kepada jenengan dengan, ya, kontekstual yang tidak terduga-duga, Mas. Bisa jadi antum itu hanya sekedar nunggu sholat. Nunggu sholat, kemudian dengerin kajian. Kajiannya apik sebelih. Habis itu mulai tanda tanya lagi. Kok ngomongin ngono ya? Kok ngomongin ngono? Terus itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga orang yang setiap harinya dengar adzan, dengar kajian, ya. Tapi tidak tergerak sama sekali. Imma itu pergi ke masjid pun enggak, ya. Sampai 3 generasi, Mas. Ini. Ya, semoga Allah Azza Wajalla membukakan untuk generasi yang keempat terbuka itu, atau yang sudah-sudah itu menjadi tobat. Ya, Allah musta'an. Subhatnya lebih ngeri lagi, Mas. Ini bukan takdibul Quran dan tajhil Rasul. Bahkan menanyakan orang duwe salat kok wong sing ora duwe dosa kok kon salat. Orang yang tidak punya dosa kok suruh salat. Ya. Kalau Anda mengatakan tidak punya dosa, berarti Anda adalah orang gila. Paham? Karena orang gila itu apa? Rufi'atul aqlam an thalath. Pena itu diangkat dari 3. Al-majnun hatta ya'qil, salah satunya. Orang yang gila sampai dia itu paras lagi. Ya. Kemudian as-sabi hatta yahtalim. Ya. Anak kecil sampai dia itu balik, ya. Sebutannya ada an-na'im hatta yastaqid, orang yang tidur sampai dia itu bangun. Ini penjelasan para ulama panjang lebar yang berkaitan dengan hal tersebut, Mas. Jadi kalau misalnya, ya, misalnya, kira-kira kalau misalnya Pak Nowo mendapati posisi seperti itu, ada orang yang mengatakan gak punya dosa kok konsolat. Nah, ayo Mas, sholat sik nang masjid. Wong ora duwe dosa kok sholat. Itu sampai sekarang loh, Mas. Itu usianya melebihi dari kakak ana itu. Mungkin bisa jadi dia kelahiran 67 dan ini udah kerengkitan, udah bukan masa muda lagi. Ya. Tapi kalau suruh jaga malam dan seterusnya kuat sekali, enggak tahu dari mana itu kekuatannya. Ya, tapi kalau siang ya min turut tok di sini. Nah, ini hal-hal yang subhanallah bagian dari apa, Mas? Bagian dari seperti ini. Ini syubhat. Kalau ini Yang pertama, orang-orang filsafat, orang-orang ahli bidah, orang-orang ateis itu mengatakan apa? Takdibul Quran. Ya, takdibul Quran. Maka disebutkan di sini apa? Ini contoh kecil dari orang-orang yang sekarang sering menjadi provokator itu. Ya, dan semoga Allah ajal menjauhkan kaum muslimin dari provokator-provokator seperti itu untuk dicabut, ya, cabut apa yang menjadi racun-racunnya. Ya. Kemudian tajhili Rasul dan membodohkan Rasulullah SAW. Wa fihi, nah, di dalamnya fathul babi lizanadiqati alladhi tatawalu ala ahli tafwidi wa qalu antum la ta'rifuna syai'an. Nah, ini ngeri lagi kata-katanya. Wa fihi, dan di dalamnya ya, fathul babi, pembukaan pintu. Pembukaan pintu untuk apa? Lizanadiqah, untuk orang-orang zindik. Ya, untuk orang-orang zindik. Zindik itu maksudnya ya orang-orang ateis, Mas. Ini termasuk zindik itu. Ya. Mulhid, orang-orang zindik. Alladzi tatawalu ala ahli tafwidi, yang mereka itu ya berbicara panjang lebar tentang apa? Ahli tafwid, orang yang pasrah. Ya. Panowo, antum bukan ahli tafwid toh? Ayo. Zadak muhirsan, semoga Allah menambahkan terus semangat. Allahumma barik. Wa qalu, ya. Dan mereka berkata, antum la ta'rifuna syai'an. Ngeri itu, Mas. Oh, ada orang mengatakan, antum la ta'rifuna syai'an. Engkau itu enggak tahu apa-apa, Mas. Bodoh jenengan, Mas. Wah, ini ngeri. Perkataan seperti itu minta dijotos. Ngeri. Bal nahnu alladzi na'rifu. Namun kita sajalah yang mengetahui. Ya, wa akhadu yufassiruna al-Qur'ana bighairi ma aradallahu. Ya. Dan mereka menafsirkan Quran ya bighairi ma aradallahu. Ya, dengan apa yang tidak digendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ngarang, Mas. Cocokologi. Ya, cocokologi. Asal sesuai dengan apa yang diinginkan, maka itu di aku-aku. Wah, itu sekolah Al-Quran. Ada di Al-Quran. Kayak gitu. Nah. Waqalu. Dan mereka berkata. Ya. Mereka berkata. Orang-orang jeleneh itu berkata. Ya. Qawnuna. Nutbitu ma'ani. Ya. Nutbitu ma'aniya linnususi khairun min qawnina. Ummiyina la na'rifu syai'an. Nah, ini coba bandingkan. Lihat, Mas. Syaitan itu senantiasa mengobrak-abrik keimanan seseorang dengan membandingkan. Membandingkan dengan yang paling jelek, lebih jelek. Antum akan mengatakan, aku ngaji sih, rung apa-apa, rung ngerti apa-apa, seperti ini sih, lulah leleh. Oh, lumayan daripada orang ngaji. Dia mengatakan seperti itu. Lumayan daripada orang ngaji. Ya. Kok ngaji ini ratau nyatet? Oh, lumayan daripada orang mangkat. Terus. Jadi, dia ingin membela diri dengan sesuatu yang, apa, Mas? Berdalih dengan sesuatu yang lebih rendah dari dia. Lebih salah dari dia. Kayak misalnya, Mas, Mbak, kenapa pakai apa jilbabnya pentol? Oh, gue lumayan daripada sing butuh nggih jilbab. Ini apa? Fase-fase apa? Pembelaan dengan cara dia apa? Dia mengambil pendalilan yang paling lemah dengan membandingkan seperti itu. Ini juga sama. Ya. Ketika orang mengatakan antum la ta'rifuna syai'an, kalian itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Bal nahnu alladzina arifu. Namun kita saja yang mengetahuinya. Wa akhadu yufassirun al-Quran bighairi ma aradallah. Dan mereka mengambil dan menafsirkan Quran dengan apa yang Allah tidak kehendaki. Ya, itu bukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa qalu, dan mereka mengatakan qaununa, ya. Kondisinya kita itu, Mas. Ya, qaununa nutsbitu ma'aniyan linusus. kondisinya kita itu, kita menetapkan berbagai makna lin nusus sesuai dengan nas, dan ini khairun min kaunina, daripada kondisinya kita ya ummiyina. Ummiyin enggak ngerti baca dan nulis, ummi enggak bisa baca, Mas. La na'rifu syai'an, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi ini apa? Ini untuk mengejek Rasulullah SAW al-ummi. Rasulullah SAW itu tidak, ya ketika diangkat sebagai Rasul, tidak membaca dan tidak menulis. Ya, la na'rifu syai'an, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa dhabu yatakallamuna, dan mereka itu pergi dan mereka berbicara bima yuriduna, dengan apa yang mereka inginkan. Min ma'anil kalamillahi wa sifati, dari kalamnya Allah dan sifat-sifatnya Allah azza wajalla. Wala yastati'u ya ahli tafwidi an yaruddu alaihim, dan orang-orang ahli tafwid itu tidak bisa menyangkal mereka. Ya. Jadi wa dhahabu yatakallamuna bima yuridun min ma'anil kalamillahi wa sifati wala yastati'u ahli tafwidi an yaruddu alaihim. Ya, sehingga di sini ketika kita itu menetapkan makna-makna yang sesuai dengan nas-nas, itu jauh lebih baik daripada ya kondisi kita ummiyin, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. La na'rifu syai'an, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka wa dhahabu yatakallamuna, dan mereka pergi bima yuridun, mereka membicarakan dengan apa yang mereka inginkan. Min ma'ani kalamillahi, dari makna kalamnya Allah azza wajalla dan sifatnya. Wala yastati'u ahlu tafwidi an yaruddu alaihim, dan orang-orang ahlu tafwid, orang-orang pasrah bongkoan, itu tidak bisa menyangkal mereka. Li'annahum yakuluna, karena mereka mengatakan apa? Nahnu la na'lamu mada aradallahu. Ya. Mereka mengatakan apa? Nahnu la na'lamu mada aradallahu. Fa jaizun an yakuna alladhi yuridullaha huwa ma qultum. Sehingga di sini li'annahum yaquluna, mereka mengatakan nahnu la na'lamu madza aradallahu. Kita enggak tahu apa yang Allah inginkan. Fa jaizun an yakuna alladhi yuridullah. Ya. Maka sebagai bentuk fa jaizun, maka yang dibolehkan an yakuna menjadi alladhi yuridullah, apa yang Allah inginkan, huwa ma qultum, itu adalah apa yang sebagaimana kalian telah katakan. Fa fatahu baba syururi adimatin, baba syururin adimatin, maka mereka telah membuka pintu yang sangat, pintu kejahatan yang sangat besar. Maksudnya apa, Mas? Karena ini, maka dibolehkan bagi mereka untuk mengatakan tentang apa yang Allah inginkan sesuai dengan apa yang kalian katakan. Walihada ja'atil ibaratu kadibah. Nah, maka ada ungkapan yang dusta. Tariqatus salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu. Nah, ini Mas. Jalan ya, tariqatus salaf, jalan kaum salaf terdahulu aslam, itu lebih selamat. Sedangkan wa tariqatul khalafi, dan jalannya orang-orang belakangan, a'lamu, lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak taunya, wa ahkam, dan lebih sesuai dengan hukum, lebih bisa memberikan hukum, karena lebih komplit, Mas. Ahkam. Ini adalah al-ibaratul kadibatu. Ini adalah ibarat yang dusta. Kenapa, Mas? Ini ada pujiannya, ini enggak ada jaminan, Mas. Khalafnya ini enggak ada pujian, enggak ada jaminan, Mas. Jaminannya dari mana, Mas? Paham, Mas, ini? Yang dipuji tadi adalah ya as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajiri dan ansar, ya, dan tidak disebutkan khalaf di situ. Khalafnya yang sebelah mana kita enggak tahu, ya. Bahkan para ulama berbeda pendapat. Imam Dzahabi rahimahullah dalam Syiar Alam Nubala itu menjelaskan tentang batasan khalaf dan salaf. Tapi ada juga ulama yang lainnya yang menyelisih beliau. Ya. Khalaf itu ya semenjak tahun 500-an, salaf itu sebelumnya. Ada juga mengambil 400. Ya, mana yang benar? Tolak ukurnya enggak ada. Itu hanya qila, dikatakan. Ya, pendekatannya seperti itu, Mas. Ya, makanya yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadhihi qalaha ba'dul aghbiya. Ini dikatakan, perkataan ini dikatakan oleh sebagian orang-orang yang super bodoh. Aghbiya dari ghabi, jamak dari aghbiya itu ghabi. Wa huwa sahihun, dan ini adalah benar. Sahihun maksudnya perkataannya Syekhul Islam Taimiyah, anna qa'ila ghabiyyun. Karena orang yang berbicara ini adalah orang bodoh. Ghabi sama jahil, itu ghabi itu benar-benar enggak ngerti, diajak ngomong enggak nyambung, Mas. Pantur kemana-mana, itu ghabi. Tapi kalau misalnya orang yang tolol, orang yang bodoh, itu beda lagi. Orang bodoh dari awal diajak ngomong enggak bisa. Dan enggak kepinter. Kalau yang ghabi ini ada kepinterannya. Sok-sokan. Padahal dia ngerti apa-apa. Inna sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini naktafi bihadil qudrah, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah binillah. Tapi yang jelas di sini, Mas, mulai dari sekarang, Mas, coba antum tata lagi cara pandang kita beragama ini, jangan sampai menjadi sempit gara-gara ada orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan salaf, mengatasnamakan ini adalah orang-orang yang notabene apa? Orang yang notabene sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit melarang ini, fanatik, buta, dan seterusnya. Itu bukan seperti itu, Mas. Karena jenengan itu gak tahu berbagai macam makna, tapi sudah sering menyimpulkan bahwasannya yang benar seperti ini. Nah, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.